Matius paos siangolas. Sesampun ide yang Yesus puput mupai ce paurukan, ide raris kesah saking wewengkon Galilea, tumuli ide rauh ring jagat Yudea, sanedangin tukat Yordane. Akeh pisan anake sane ngiring pemargin idane. Semalihe anake punike sami segerang ide irike. Raris wenten mekudang-kudang anak saking golongan Parisi, maranin ide, misadia mintonin ide. Irike para anggota golongan Parisine punike, matur pitaken ring ide yang Yesus, sapuniki. Punapike pidab-dab torat iragane, ngelugrain anake balasang somah, manut sekita karap ipun. Pesaur ide yang Yesus. Punapike ragane puniki durung nanin nguacen ring cakepan sucine, mungwing ide sang yang widiwase saking pengawit pisan ngardi manusia lanang wadon. Tur ide mesabde, entu krana anak kemuani patut ninggal meme bapannya, laut nunggal teken kurenane, apange ia makedadua dadi mawak tunggal. Kenginan ipun tan kantun medewek kekalih, nanging tunggal. Punike awinanipun, sane sampun ketunggalang antuk ide sang yang widiwase, tan wenang kepala sang antuk imanuse. Atur danene. Yen asa punike, napi awinanipun dane Nabi Musa, mepai cepi dab-dab, mangde anake, sane pegat makuranan, wehen surat palas makuranan, ding somah ipune. Pengandikan ide yang Yesus, Nabi Musa nglugrain ragane malasang kurenan, punika ulihan bengkung ragane. Nanging pengawit ipun boyoje kadi asa punika. Tiang ngaturin ragane. Sapo sireje sane malasang kurenan ipuni sane setia ringipun. Raris ipun ngambil anak luh lianan, ipun kewastanin memitre. Para sisian idane raris matur, yen asa punike kewentenan inik anake mesomah, becikan tan mekurenan. Pengandikan ide yang Yesus. Tusing mekejang anake nyedayangin cepang paurukane ini. Tuah anake ane kelugrain ngin cepang, ban ide sang yang widiwase. Ada anak tusing alih kurenan, ulihan ia mulu wandu uli marolekan. Ada anak dadi yang wandu oleh anak lenan. Ada anak ane nyelap tu singalih kurenan, apange ia teleb nyidayang ngaturang ayah teken ide sang yang widiwase. Nyenje ane nyidayangin cepang paurukane ene, depang ia ngelaksana yang buka paurukane ene. Raris wenten mekudang-kudang anak, rauh tangkil makde anak alit-alit. Tetujon nyane mangde ide ledang ngungkulang tangan ring duur nyane, tur ngastawayang rare-rare punike. Nanging para sisian idane sami ngerengin anake punike. Nanging ide yang Yesus laris ngandike. Depang je cerik-cerike pada teko si guruni, edo tomange. Sewireh anake ane buko anake cerik ene, ane lakar ngerasayang pemerintahan ide sang yang widiwase. Ide raris ngungkulang tangan idane, ring duo rare-rarene punike, tur ngastawayang. Wusan punike, raris ide kesah saking irike. Sedek rahino anu, wenten anak tangkil ring ide yang Yesus, tur matur asa puniki. Guru, pekardi ayu sane encenke sane patut laksana yang titiang, mangdane titiang preside moleh urip langgeng. Pesaur ide yang Yesus, apa kerana ragane metakon teken tiang unuk pekardi ayu? Tuah ide sang yang widiwase ane meragomelah. Nanging, yen ragane sajo membudi apa ngemulih urip langgeng, tinutin je sepi tuduh ide sang yang widiwase. Atur anake punike. Pituduh sane encenkeh punike. Pengandikan ide yang Yesus. Ede je ngematiang jelemo. Ede je memitre. Ede je memaling. Ede je mobab. Bakti je teken meme bapo, tur tresnain je sesaman ragani, bukan resnain deweke pedidi. Atur anake truno punike. Duh guru, indike punike sami sampun margiang titiang, napi minap sane kantun kirang. Pengandikan ide yang Yesus. Yen ragane memudi apa ngesampurne, kemu adep seluwiring pegelahan ragane, laut pedanang je teken anake tiwas-tiwas. Yen suboketo ragane lakar nampi arto brane disuargan. Laut maije tututin tiang. Wau anake truno punike, miragi pengandikan idane kadiasa punike, ipun sedih melipotan, santukan ipun sugih pisan. Ida yang Yesus raris ngandike, ring paro sisian idane sapuniki. Guru nuturin cening, sujatine anake ane sugih, kewah pesan lakar dadi kaulan ida sang yang widiwase. Buene guru mepitutur teken cening. Enu aluhan untane mecelep disong jaume, baningang teken anake sugih dadi kaulan ida sang yang widiwase. Wau paro sisiane miragi pengandikan idane kadia sapunike, raris dane mebiayuhan mebaos. Yen kadia sapunike, sireke sane pacang mulai rahajeng. Ida yang Yesus raris mandreng paro sisian idane, sarwi ngandike. Yen caro manuse, paunukane ento saja tawah. Nanging buat ida sang yang widiwase, tusing ade ane tuaro kesidan. Dane Petrus raris matur ringide yang Yesus asapuniki. Guru, titiang puniki sareng sami sampun pada nilar pederbian titiange, ulian titiang ngiring guru. Napike sane pacang dados pikulih titiange. Pengandikan ide. Guru nuturin cening, sujatine, mani wekas dimasan sang putraning manusia utusan ide sang yang widiwase subo kelingihang disingesane keluihan idane digumine ane anyar. Ditu cening makaroras ane dadi sisian gurune lakar ketegakang disingesanane ane roras tur lakar bareng nepasin bangsa Israele ane roras suku bangsa entu. Buena asing-asing anak ane ngalahin umahne, ngalahin nyamane muani, nyamane luh, meme bapane, pianakne muah tegalne ulik rane nututin guru, ia lakar nampi tikel ping satus, tur lakar mulih hidup langgeng. Nanging liu anake ane jani paling malu, lakar dadi paling duri, muah ane jani paling duri, lakar dadi paling malu.